Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dan kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alayhim wa la hum yahzanun. Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidak adalah kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka itu bersedih. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, ayat yang menarik kita bahas pada hari ini, jika kita kaitkan dengan pembahasan kita pada hari-hari yang lalu, masih membicarakan tentang bagaimana sebenarnya persiapan kita menghadapi kehidupan yang jauh lebih lama daripada di dunia ini. Jika di dunia ini Allah memberikan kita usia katakanlah 60-70 tahun atau lebih sedikit atau kurang daripada itu, maka semuanya itu tidaklah berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kehidupan di alam barzakh. Dan begitu juga dengan kehidupan yang jauh lebih lama daripada itu dan tiada bandingnya adalah ketika kita di padang mahsyar di alam akhirah nanti. Maka daripada itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyeru kepada seluruh manusia. Hai anak-anak Adam, seruan ini bersifat universal, termasuk siapa saja. Ya, berkulit hitam, berkulit putih, sawo mateng, rambutnya lurus atau bergelombang atau keriting dan sebagainya, yang dia mengaku adalah keturunan daripada Adam alaihissalam, maka dia termasuk dalam nida, dalam panggilan ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seluruh manusia bahwa Allah telah mengirimkan utusan-utusannya dan mereka para rasul itu telah pula menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka bertakwalah, ini yang pertama, dan kemudian berbuat baiklah. Maka orang yang bertakwa dan senantiasa berbuat baik, baik itu di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, maka mereka akan tidak pernah merasa takut dan tidak pula pernah merasa bersedih. Para pendengar rahimakumullah, tentu telah hadir bersama kita sebagaimana lazimnya para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar untuk mengulas lebih lanjut ayat ini. Nah, mungkin satu pertanyaan Ustaz kita awali, bagaimana sebenarnya makna daripada takwa dan kata-kata aslah atau berbuat baik jika kita kaitkan dengan konteks di penghujung daripada bulan Ramadan ini, Ustaz? Mungkin Ustaz Zainal bisa mengawalinya. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, takwa sering kita menemukan di dalam Al-Quran dalam tiga nada, tetapi sebenarnya terkait erat dengan dua hal. Pertama, ittaqullah. Yang kedua, ittaqunnar. Yang ketiga, ittaqu yauman. Ittaqu yauman ini terkait kepada dua hal itu tadi. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada api neraka, takutlah kepada suatu hari. Suatu hari itu adalah suatu hari kita bertemu dengan Allah atau suatu hari kita akan masuk ke dalam neraka. Jadi sebenarnya dua hal juga yang akan menjadi konsentrasi penuh. Takut di sini artinya kita benar-benar harus takut kepada Allah melebihi takut kepada makhluknya yang bernama neraka tadi. Kenapa? Karena ketika Allah menampakkan sifat al-jalalnya, kemahaperkasaannya, kepada sikap al-muntaqimnya, pembalas dendamnya, sifat al-azisnya, sifat al-jabbarnya, maha pemaksanya, maka kita tidak akan menemukan makhluk yang dapat menolong kita untuk berhadapan kepada sifat jalal Allah ini. Bayangkan ketika seseorang memukul kita dari jenis manusia sesama kita dengan badan yang lebih kekar, lebih besar saja, tentu saja pukulannya dahsyat. Kuat, iya. Bagaimana pula kalau yang menyakiti atau apa yang menyiksa kita itu adalah Allah pencipta kita. Tentu itu sungguh sangat alim, sangat pedih, syadid, sangat keras, dan muhin, sangat menghinakan. Untuk itu, orang yang melakukan kejahatan dalam kategori lima hal di awal tadi, Allah berkata, takutlah kamu kepada Allah, karena ketika aku membalasmu, ketika Allah membalasnya, maka balasan itu tidak akan dapat ditahan perihnya. Kemudian setelah takwa, maka ketika takut, kita tidak berhenti pada ketakutan semata, tetapi iringi perbuatan yang salah dulu pernah dilakukan dengan perbuatan baik, dengan harapan mudah-mudahan kesalahan kita di masa lalu, kesilapan kita yang telah lalu dimaafkan Allah, karena Allah Tawwab Ghafur Rahim. Ya, mungkin apa usaha Ustaz perdana yang bisa dilakukan? Iya, ini menarik sekali, karena di dalam keterangan ayat ini bisa kita kaitkan dengan keberadaan kita di penghujung bulan Ramadan. Faman amana wa aslaha, ya. Iya. Wa aslaha. Faman ittaqa wa aslaha. Saya mencoba untuk memahami kata aslaha atau perbaikan. Artinya, selama di penghujung akhir bulan Ramadan ini harus ada usaha untuk memperbaiki sikap dan tindakan kita. Atau dalam bahasa yang lain, bagaimana kita berusaha secara semaksimal mungkin mengikuti sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat bahwa di penghujung akhir bulan Ramadan itu Rasul melalui sunnahnya mengajarkan kita untuk beriktikaf. Ya. Jadi kalau sempat, cobalah untuk beriktikaf. Walaupun itu tidak mesti satu terus-terusan di masjid, tapi ambillah waktu setengah jam, satu jam, seberapa kita mampu untuk mencoba untuk berzikir, bertafakur, bertadabur terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di dalam masjid. Kemudian yang kedua adalah bahwa salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah memanfaatkan 10 akhir Ramadan itu karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Iya. Apa yang diajarkan oleh Rasul? Kalau engkau berada di malam Lailatul Qadar, kata Rasulullah, maka perbanyaklah membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, banyak-banyak membaca doa ini. Ini diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Kemudian kalau kita melihat bahwa di akhir, penghujung akhir Ramadan itu Rasulullah dan bersama sahabat mereka selalu mengisi malam-malamnya dengan ibadah yang lebih ketat. Apakah membaca Al-Quran, tahajud, bahkan untuk waktu-waktu di mana ada malam Lailatul Qadar hampir-hampir tidak tidur semalaman. Karena dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah juga mencatat bahwasanya kota Madinah itu dilanda kebisingan ketika berada di malam hari. Kenapa? Karena setiap orang membaca Al-Quran dengan suara keras dan diiringi dengan tangisan. Ya, inilah sunah-sunah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka aslaha tadi, yang melakukan perbaikan. Iya, kalau dalam konteks yang disampaikan Ustaz Perdana tadi kan itu sifatnya individual, Ustaz. Artinya untuk pribadi. Bagaimana pula dengan yang sifatnya sosial, Ustaz? Ya, jadi menarik, beberapa hari yang lalu juga sudah kita sampaikan bahwa aslaha ini berasal dari kata-kata soluha, soleh, layak. Jadi di Arab tuh sering kita menemukan makanan dengan tulisan mudah solahiyah, masa kadaluarsa. Jadi sebelum sampai masa itu layak untuk dimakan. Orang yang soleh ini adalah orang yang layak hidup di tengah masyarakat. Karena apa? Karena kedatangannya selalu dinanti. Maka sebenarnya agama Islam ini bukanlah agama yang menakut-nakuti orang lain. Karena apa? Karena orang yang soleh itu adalah orang yang selalu dinanti masyarakat. Karena apa? Kedatangannya menyelesaikan masalah. Begitu juga lah orang yang soleh saja tidak hanya terkait erat dengan dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Maka di bulan Ramadan ini, di awal-awal sudah sering kita sebutkan bahwa bersedekah di bulan ini pahalanya berlipat ganda. Jadi tidak akan pernah terbetik di akal kita ketika bersedekah bahwa kita menjadi orang yang miskin dan merugi. Tidak. Bahkan di sini disebutkan wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang banyak membantu orang lain, manfaatnya bukan untuk orang lain sebenarnya, tetapi terpulang kembali kepada dirinya. Dia akan menjadi orang yang tidak pernah takut kepada kondisi apapun. Karena apa? Karena semua masyarakat menjadi kawan dia. Banyak kawan, banyak menghibur di saat duka. Banyak kawan, banyak yang menolong di saat kita kesempitan. Dan lebih dari itu, kita pun tidak bersedih hati. Buatlah tidak ada kawan, tetapi ketika kita membantu dan itu ikhlas kepada Allah untuk Allah dan mencapai ridhonya, maka Allah akan memberi ketentraman walaupun itu di saat sempit dan sedih sekalipun. Iya, jadi iya, sebenarnya membantu tadi kepada masyarakat kapan dan dimanapun, terutama di Ramadan ini. Iya, saya teringat kisah yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ketika dia memasukkan uang 400 dinar dalam sebuah kantung dan menyuruh pembantunya untuk memberikan kepada Abu Ubaidah. Katanya, tinggal di situ, coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan 400 dinar ini. Sampai di sana diserahkan, dan kemudian dilihat Abu Ubaidah membagi-bagi uang yang 400 dinar tadi dengan menyuruh pembantunya, kasihkan 10 dinar sama si Polan, kasihkan 10 dinar sama si Polan, si Polan, sampai akhirnya 400 dinar tadi habis. Kemudian dia akhirnya pulang dan melaporkan kepada Umar. Dilihatnya Umar kembali memasukkan 400 dinar dalam kantung dan menyuruh dia kembali untuk menemui Mu'az bin Jabal. Lakukan hal yang sama, perhatikan apa yang dia lakukan. Dan ternyata Mu'ad bin Jabal melakukan hal yang sama seperti Abu Ubaidah. Setelah dia kembali dan menemui Umar, melaporkan apa yang dilihatnya, apa kata Umar? Begitulah mereka-mereka itu, mereka bersaudara satu sama lain. Jadi ini suatu gambaran indah di mana sebenarnya seorang pemimpin yang diberikan amanah untuk memberikan sebuah proyek ya, atau memberikan bantuan kepada masyarakatnya, jangan malah dia ambil bagian di situ ya. Tapi bagaimana dia memberikan ini kepada masyarakatnya agar mereka hidup berbahagia. Dan bagaimana di penghujung akhir bulan Ramadan ini itu kita berusaha untuk meningkatkan solidaritas kita, mengeratkan rasa ukhuwah kita antara satu dengan lain, karena mereka juga toh adalah saudara-saudara kita seakidah. Iya, subhanallah. Jadi para pendengar rahimakumullah, sangat menarik jika kita melihat kepada sisi kehidupan kita yang sebenarnya kita tidak mampu untuk hidup sendiri. Iya. Kita senantiasa memerlukan dan membutuhkan bantuan orang lain. Maka ketika, seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, ketika kita menolong orang lain, maka sebenarnya lah kita sedang menolong diri kita sendiri. Iya. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa pelit, merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang paling berjasa kepada orang lain, karena sebenarnya jasa orang lebih banyak kita makan daripada jasa yang kita keluarkan itu sendiri. Oleh karena itulah, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah secara individual ataupun memperbaiki kehidupannya untuk kehidupan sosial, maka mereka ini tidak akan pernah ada rasa takut karena temannya berada di mana-mana, dan dia juga tidak pernah merasa bersedih. Karena apa? Karena hatinya itu lapang. Orang yang bersedekah, orang yang membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu keberkahannya itu adalah kelapangan dada. Ya, dirinya akan merasa tenang, jiwanya akan merasa tentram dikala dia memang tidak tidak memakan harta orang lain, bahkan menyedekahkan hartanya sebagaimana yang dikisahkan oleh Ustadz Perdana tadi. Iya, menarik di akhir pembicaraan kita ini, suatu hal di akhir-akhir Ramadan ini kita sudah mulai membayar zakat fitrah. Iya. Tapi suatu yang menarik yang terkadang jarang dikaji oleh masyarakat Indonesia untuk mencoba menghitung zakat mal dia, sudah sampai nisab kah, sudah sampai haul kah. Dia mungkin bersedekah banyak, tetapi ada suatu kewajiban yang perlu untuk direnungi bersama. Mungkin beramal sudah oke, tetapi apakah kewajiban zakat mal ini tidak seharusnya untuk dijadikan prioritas kerja dalam menghitung? Di pakar akuntan, kalaupun tidak pakar akuntan, boleh bertanya, bisa bertanya kepada Bazda atau kepada rumah-rumah zakat lainnya untuk menghitung hartanya. Sehingga apa? Sehingga kita senang bertemu Allah di akhir hayat kita nanti atau di hari akhirat kelak. Karena apa? Karena rupanya kita sudah sampai nisab. Iya. Rupanya, dan selama sampai nisab ini kita tidak pernah membayar. Subhanallah, tiap tahun umroh pula gitu kan. Ini kan menjadi pertanyaan. Kok bisa umroh tapi bayar zakat enggak pernah gitu. Nah, ini perlu untuk direnungkan supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan musleh. Amin, insyaallah. Jadi para pendengar rahimakumullah, satu catatan penting yang kita dapat ambil daripada ayat ini, yang tentunya ayat ini tidak pernah kering dari poin-poin yang menarik, adalah bahwa hidup ini senantiasa kita upayakan bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita, tetapi bagaimana kita menciptakan manfaat itu bagi orang lain. Semoga puasa ini mengajarkan kepada kita sikap kepedulian, sikap rasa saling menghargai dan menyayangi satu sama lain di antara kita. Dan ternyata orang miskin pun kita perlukan dalam kehidupan ini, dan orang kaya pun ternyata diperlukan oleh si miskin. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita dan Allah menerima amal kebaikan kita. Saya Ardiansyah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Syukran ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.